Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. An-nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'ath. Faya'ibadallah. Uwsi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad fazal buttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV di mana pun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat zuhur di masjid ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di penghujung bulan-bulan Syaban 1440. Ya. Kita bermohon pada Allah semoga keberkahan-keberkahan di bulan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Syaban itu bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih sebagai bulan yang keutamaannya sering dilupakan oleh banyak orang. Ya, syahrun yaghfulu anhu nasun, ya, atau syahrun yaghfulu nasu anhu katsir. Di banyak orang yang lupa akan keistimewaan di bulan Syaban ini karena mereka sering kali beribadah meningkat di bulan Rajab. Ya, Rajab itu bulan-bulan hurum. Di satu di antara 4 bulan yang diistimewakan di Quran, ya, dengan turunnya Quran surah ke-9 ayat 36. Ya, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dikata Allah, jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Saya sudah tetapkan itu, kata Allah, sejak pertama kali menciptakan langit dan bumi. Ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Di hadis Nabi SAW yang sahih, ya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan 4 bulan ini, thalatha mutawaliyah, 3 berurutan. Ya, 1 Dzulqa'dah, bulan ke-11, kedua Dzulhijjah, bulan ke-12, ketiga Al-Muharram, bulan yang pertama, kemudian keempat Rajab, bulan yang ke-7, Rajab. Nah, karena 4 bulan ini istimewa, termasuk Rajab di dalamnya, banyak orang-orang meningkatkan ibadah. Ya, ada yang banyak puasa sunnah, ada yang banyak baca Quran. Sedangkan bulan ke-9, ini 9 kan Ramadan, ya. Jadi 7-nya Rajab, 9 Ramadan. Ramadan lebih meningkat lagi. Banyak orang ibadah, banyak orang salat sunnah, banyak orang baca Quran. Karena 7 dengan 9-nya banyak orang mengistimewakan, 8-nya lupa. Ya, lupa. Banyak orang tidak meningkatkan amalan. Maka itu Nabi menyebutnya bulan Syaban sebagai orang bulan yang banyak sekali dilupakan oleh banyak orang akan keistimewaan-keistimewaannya. Ya, di antara keistimewaannya adalah, kata Nabi, di bulan ini khusus amalan-amalan kita disampaikan, ditampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ada 3 waktu yang paling utama, kata para ulama berdasarkan keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 waktu yang paling utama saat amalan kita disampaikan kepada Allah. Allah sudah tahu dengan amalan kita, hanya ingin menunjukkan dan sampaikan kepada Allah. Nah, maka 3 waktu ini, yang pertama adalah waktu harian. Waktunya sangat, ya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalah oleh itu jangan terlena salat. Bahkan nanti ada ayat lain di Al-Baqarah ayat ke-46. Ya, Al-Baqarah khusyuk, kata Allah, rasakan dia akan menghadap Allah dan bayangkan mungkin itulah salat terakhir dia. Dan di salat itu dia akan wafat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu yang saat akan salat, dia merasa akan berhadapan dengan Allah. Jadi rasakan, Anda itu diperhatikan. Ya, kalau antum datang ke pengajian, saya perhatikan, kan Anda serius kan? Anda serius. Nah, sekarang kalau Anda salat datang kepada Allah, Anda merasa dilihat Allah. Maka kalau Anda merasa dilihat Allah, pasti akan serius. Anda akan belajar bagaimana bacaan-bacaan yang baik. Jadi kalau orang enggak merasa dilihat Allah, itu asal saja, bacaan asal. Al-Fatihah, ya segitu-gitu aja. Bacaan mau panjang, mau pendek, seakan tidak ada rasa peduli. Tapi kalau Anda merasa dihadapkan pada Allah, dan merasa diperhatikan oleh Allah, maka Anda akan perbaiki. Takut kalau enggak khusyuk, ya khawatir kalau enggak fasih bacaan. Antum akan menghadap kepada pimpinan di kantor. Ya, akan berhadapan dengan beliau. Bukankah Anda akan jaga kata-katanya? Anda akan atur sebaik mungkin? Nah, sekarang Anda akan berhadapan dengan Allah. Pemimpin dari semua pemimpin di langit dan bumi. Di semua alam. Maka kata Nabi, ada orang-orang yang disebut oleh Nabi punya sifat ihsan. Itu di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, nomor hadis yang kedua. Disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat bertanya kepada Nabi SAW, mengklarifikasi tentang makna ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah. Ta'budallah. Engkau beribadah. Saat kita akan beribadah, kita mengatakan na'bud. Ya an ta'buda, engkau beribadah. Kita mau ibadah, na'bud. Hanya kepada Allah saja. Iyaka, iyaka na'bud. Bukankah Anda mengatakan iyaka na'budu dalam salat? Iyaka na'budu, kami menyembahmu saja ya Allah, kami ibadah. Nah, ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, saat Anda mengatakan iyaka na'budu, ya Allah, kami sedang beribadah, kami menyembah, rasakan Anda itu dilihat Allah, walaupun Anda tak mampu melihatnya saat itu. Jadi kalau Anda merasakan Allah melihat Anda, maka Anda akan semakin khusyuk dalam salat. Kemudian di akhirnya Allah katakan, wa annahum ilaihi raji'un, dan rasakan mereka menduga mungkin boleh jadi itulah salat terakhir yang Anda tunaikan dalam kehidupan. Jadi kalau setiap orang salat merasa bahwa mungkin dalam sujudnya akan wafat, maka mustahil, mustahil dia tidak khusyuk dalam salatnya. Pasti ada getaran tersendiri di jiwa yang mendorong Anda untuk lebih meningkatkan keseriusan dalam salat. Itu caranya khusyuk. Ya makanya kalau satu saat Anda terdorong, mohon maaf ya, tiba waktu salat, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda masih main-main misalnya. Maka rasakan boleh jadi pada saat itu Anda dipanggil oleh Allah dan pulang kembali kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya azan apa? Azan artinya apa? An-nida, panggilan ya. Secara bahasa, bimakna nida, panggilan. Ya, atau berasal dari kata udhun, telinga. Jamaknya azan. Kenapa disebut azan? Ada pakar bahasa yang menyebutkan disebut dengan azan karena lafad ini satu-satunya lafad yang selalu akan sampai pada telinga orang yang masih punya pendengaran. Jadi ini satu-satunya lafad di muka bumi yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Silahkan kalau Anda mau teliti, silahkan. Saya waktu di Afrika Utara itu selesai Mesir azan, Libya azan. Selesai Libya, Tunisia azan. Selesai Tunisia, Maroko azan. Aljazair azan. Terus sampai ke Mediterania. Ternyata 24 jam itu gak pernah berhenti. Makanya kalau Anda cek waktu-waktu azan, setiap kota di Indonesia aja kan ada beda ya. Sekian menit Kelapa Gading selesai, Sunter azan, sekian Bekasi azan, terus 24 jam gak pernah selesai. Muter terus. Dan di situ ada hidayah. Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah lewat telinganya. Tidak sedikit orang-orang yang non-muslim dengar azan masuk Islam. Diperkenalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama Allah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi yang sudah masuk Islam, hidayah itu berubah menjadi hidayah ibadah. Ada hidayah iman untuk mengakui Allah. Ada hidayah ibadah bagi yang sudah beriman, bisa meningkatkan ibadahnya untuk mendekat kepada Allah. Kan bukti orang beriman itu kan amal soleh. Amal soleh itu nampak pada ibadah. Makanya setiap Anda menemukan kalimat iman di Quran, selalu bersanding dengan amal soleh. Ya, walas, Quran surah 103. Walas, innal insana lafi khus, illal ladhina amanu. Setelah iman, wa amilus salihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah iman, wa yuqimuna salah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu, awfu bil uqud. Setiap ada kata iman, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Bentuk amal soleh, itu ibadah. Kalau orang sudah mengatakan beriman kepada Allah, akan nampak dalam ibadahnya. Nah, ketika Allah kemudian menyeru kita lewat suara muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hidayah untuk meningkatkan iman. Makanya agak heran teman-teman, ada hidayah itu datang lewat mata, lewat telinga. Antum kan bisa lewat jalan selain jalur masjid. Dari kantor kan pulang bisa lewat yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda bisa lewat masjid gitu? Kenapa tiba-tiba mendengar suara azan? Itu kan hidayah Allah. Nah, jadi orang-orang beriman itu ketika mendengar hidayah Allah itu, terdorong untuk ibadah, kata Allah, kalau pengen khusyuk, rasakan. Mungkin Anda wafat pada saat itu. Turunlah Quran surah kedua ayat 238. Hafizu ala salawat. Jaga waktu-waktu salat, jangan tertinggal. Sebagai pembuktian keimanan. Tapi yang paling menarik, ayatnya belum selesai. Wassalatil wusta. Dan salat pertengahan khususnya. Yaitu waktu subuh dan asar. Kenapa waktu ini sangat penting untuk diperhatikan? Baca hadis yang lain, kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatul layli wa malaikatul nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wal asri fasa'adu lillahi ta'ala. Hei kalian hati-hati, kata Allah. Awas, beraktivitas hati-hati. Karena kalian dicatat, diawasi oleh malaikat. Dimalu. Ya awas, hati-hati kalau sedang berbuat maksiat atau terfikir berbuat salah, terfikir berbuat maksiat, rasakan ada yang mencatat di samping kita. Kalau itu belum sanggup menghentikan maksiat Anda, rasakan akan diwafatkan di waktu itu. Pemau wafat dalam keadaan maksiat. Anda ke kantor tiba-tiba ada orang nyogok. Rasakan saat menerima sogokan itu Anda wafat. Ya, kayaknya tuliskan di buku-buku Anda. Tuliskan di atas TV Anda. Tuliskan di komputer Anda di atasnya. Maksiat, wafat. Gitu aja. Itu gampang tuh. Jadi begitu, lihat TV itu acara gosip, maksiat, wafat, pindahin. Ya, handphone tulisin maksiat, wafat. Kan? Begitu lihat gambar-gambar gak bagus, wafat nih itu. Ya, pindahin. Itu paling gampang tuh. Nah, kata Nabi, hati-hati dalam beraktivitas. Kalau ada amal soleh, jangan ditunda. Karena khawatir pahalanya gak didapatkan. Ambil, dicatat. Begitu dikerjakan, 10 pahalanya. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala, pahalanya 10 kali lipat. Di hadis Muslim 10 kali lipat itu bukan sekedar 1 2 3 4 10. Di hadis Muslim disebutkan Anda datang ke masjid saja. Ini baru tiba di masjid ya. Misal Anda belum salat, belum bergabung ta'lim, baru nyampe masjid dengan niat ibadah, itu sudah dapat 25 kebaikan. Langsung kata Nabi, jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau Anda dapat 10, bukan hitungnya 1, 2, 3 sampai 10, tidak. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Dan itu tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, itu tidak mudah. Nah karena itu, saya kembalikan ke awal, waktu subuh dengan asar itu malaikat mencatat. Catat, catat, catat, dilaporkan langsung kepada Allah. Fasa'adu lillah, mereka naik kepada Allah menyampaikan. Kata Allah, sedang apa keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Nah kalimat ini, ingat, kalimat ini menunjukkan bahwa Allah maha tahu apa yang ingin dikerjakan oleh hamba, apa yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan. Hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa malaikat tidak mungkin bermaksiat. Ya, jadi Allah enggak nanya pun sudah tahu. Cuma Allah ingin menegaskan pada kita sifat malaikat tidak akan khianat. Akan menyampaikan seperti apa yang kemudian dikerjakan dan dituliskan saat mereka meninggalkan kita semua. Itu yang dimaksud Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi jangan berharap Anda bisa nyogok malaikat. Ya, malaikat saya mau tiduran dulu, sampaikan pada Allah saya istirahat. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau malaikat sudah naik menyampaikan, disampaikan apa adanya. Maka kalau ada orang salat disampaikan, ya Allah, saya tinggalkan hambamu dia sedang khusyuk kemudian salat kepadamu. Ya Allah, saya tinggalkan hambamu dia sedang khusyuk tidur, ya Allah. Ya. Dalam tidurnya dia meninggalkan salat dan seterusnya. Makanya waktu pertengahan subuh dengan asar harap diperhatikan, dan ada ulama yang menyebutkan subuh dengan asar itu di antara doa-doa yang mustajab. Jadi begitu Anda berdoa itu seketika nanti lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadaannya langsung disampaikan kepada Allah. Ya karena itu khusus salat subuh itu ada ayat langsung mengatakan semua bacaan kita termasuk doa termasuk istighfar itu langsung sampai kepada Allah, disaksikan dan dijawab pada saat itu. Ya, di Quran surah ke-17. Ya, ayat ke-78. Ya, paling kiri sebelah atas. Quran surah 17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, tunaikan salat dengan benar dari mulai tergelincir matahari zuhur sampai matahari terbenam datang malam isya. Setelah itu qur'anal fajri, khusus untuk salat subuh kata Allah. Perhatikan, dalam subuh kata Allah bukan hanya salatnya yang penting, tapi semua bacaannya. Quran al-Fajri, semua bacaan di waktu subuh, ya kana masyhuda, langsung disaksikan oleh Allah dan semua malaikat. Jadi kalau Anda istighfar subuh ya, istighfar. Makanya banyak sahabat Nabi yang saya sampaikan di awal-awal kemarin, ya pertemuan yang lalu. Banyak sahabat Nabi termasuk Nabi mencontohkan ba'da subuh enggak langsung pulang. Ya duduk dulu, zikir dulu, zikir dulu, bahkan sampai syuruk. Ya ada yang berdoa, ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Bahkan ada orang yang sebelum subuh sudah datang memenuhi masjid. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Waktu sebelum subuh itu disebut dalam bahasa Arab dengan sahar namanya. Sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Kelihatan ini? Belum, belum saya tulis ya. Bagaimana bisa kelihatan? Imannya kuat banget tuh, belum ditulis udah kelihatan. Masya Allah. Sahar. Oh, jangan salah baca ya, bukan sihir, sahar. Nah, di bahasa Arab itu beda harakat, itu bisa beda baca. Jelas ya? Sini, Sahar jam'i disebut dengan ashar. Ashar. Ini waktu singkat menjelang fajar. Kalau misalnya fajar, sekarang subuhnya, misal saja, misal 4.37, sekitar 15 sampai 30 menit sebelum fajar. Ya, misal dari jam 4.07, jam 4.15, itu disebut dengan waktu sahar namanya. Ini, jamaknya disebut dengan ashar. Nah, dalam Al-Quran, disebutkan ada kebiasaan penghuni surga, itu yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi kalau Anda ingin lihat ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi, di antaranya kata Quran, lihat orang-orang ini yang sedang istighfar di waktu sahar. Menjelang subuh. Dan setelah tahajud. Jadi orang ini tahajud, selesai tahajud dia zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntuz-zalimin. Ada zikirnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ada zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 571 sampai 573. Di intinya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu diabadikan di Quran di dua surah, di dua ayat berbeda. Satu Quran surah ke-51 ayat 18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Ah, ini disebut ahli surga yang tinggalnya di surga spesial, di taman surga. Itu kebiasaannya di bumi sering istighfar di waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang fajar mereka banyak istighfar kepada Allah. Anda bayangkan, saking paham dengan waktu fajar, mereka enggak pengen terlambat. Sebelum fajar sudah datang. Ah, ini bedanya. Ya, maaf ya, saya ilustrasikan begini nih. Kalau ada pembagian sembako, ya, plus dengan uang satu amplopnya 500.000 langsung di masjid ini pada jam 4.37. Tanyaan saya, Anda datang jam berapa ke sini? Jam 3, jam 2. Demi Allah saya katakan nginep. Dari sehari sebelumnya. Ya kan? Nah, ini ada pembagian ampunan dari Allah. Kenapa enggak dikejar? Ada barakah, ada rahmat, ada pengabulan doa, ada penghapusan dosa. Ya, kan yang paling tinggi permintaan itu dalam Quran dan hadis. Yang paling tinggi permintaan, kalau Allah sayang pada seorang hamba, yang diberikan bukan dunia, tapi yang diberikan ampunan dari semua dosa. Itu ada di Quran, surah ketiga, ayat 31, paling kiri sebelah atas, dengan Quran, surah kedua, di akhir ayat 222. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah, katakan Muhammad, kabarkan pada umatmu, kalau mereka serius mencintai aku, buktikan cinta itu dengan mengikuti engkau. Ikuti tuntunan Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti Allah akan berikan cintanya, yuhibbukumullah. Saat Allah berikan cintanya, yuhibbukumullah, apa yang diberikan oleh Allah? Wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka yang pertama, mengampuni semua dosa-dosanya. Makanya kalau orang sudah diampuni dosa, berubah dia jadi orang baik. Kalau dosa sudah enggak ada, cirinya, ciri dosa diampuni dan sudah tidak ada, maka Allah akan menjaga orang itu dari perbuatan dosa. Ini mata misalnya banyak dosa. Taubat kita, diampuni dosa mata, maka mata tidak akan bermaksiat lagi. Di begitu akan bermaksiat, dijaga oleh Allah. Tinggalkan. Haram. Tinggalkan. Suara hati kita muncul. Disebut burhan namanya. Ya. Tangan pernah berbuat dosa, taubat. Enggak akan berbuat maksiat lagi, dijaga oleh Allah. Ya, maka muncul penjagaan Allah dalam dirinya. Itu yang disebut dengan wa yaghfir lakum dzunubakum. Makanya kata Al-Quran, Allah lebih cinta pelaku maksiat yang taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ayatnya mengatakan, innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang mau taubat. Taubat, taubat, taubat, taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Paham? Ada orang tiap mau subuh datang. Dia ngerti subuh itu banyak nih, didengar langsung oleh Allah, disaksikan. Gak mau terlambat, kayak tadi sembako di 4.37, nginep dari malam. Ada orang ingin mendapatkan ampunan Allah, dari sejak malam datang tahajud, sholat. Bahkan saking pengennya mendapat ampunan, sholatnya serius. Mencontoh Nabi, satu rakaat sampai 100 ayat. Ya, ada yang 200 ayat, Masya Allah. Ada yang ayatnya aja gitu kan. Terus bacakan, bacakan, bacakan. Begitu datang sahar, astagfirullah, astagfirullah. Nikmat, astagfirullah. Hadis Qudsi mengatakan begitu orang ini mengatakan astaghfirullah man istaghfara li ghafartu lahu. Ghafartu lahu, maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya pada saat itu. Itulah sahar. Ya, Makanya orang ini akan digabungkan dengan orang sabar, kemudian orang yang jujur, orang yang khusyuk dalam salat, orang yang rajin infak, digabungkan dengan empat golongan ini akan mendapat surga yang terbaik saat di akhirat. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 17. Paling kiri sebelah atas di Musa. Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ada orang-orang yang akan mendapatkan keriduan Allah yang tinggi, mendapatkan keuntungan besar di surga. Ada lima golongan yang paling utama. Pertama, orang sabar. Makanya orang yang sabar itu saat masuk surga, itu disambut malaikat. Golongan sabar pertama yang disebut malaikat, itu info saja ya. Awas, ini rahasia diantara kami, hati-hati nih. Ya. Nanti ada ayat di Quran, golongan pertama yang disambut oleh malaikat di surga, dan surganya pun surga istimewa, dia boleh memasuki semua pintu surga, sampai menuju surganya yang paling tinggi. Kalau saya gambarkan begini misalnya, ini di luar surga ya. Wallahu a'lam laisa kamitsli syai', tidak seperti apa yang Allah kemudian beritakan kepada kita. Lihat sini baik-baik. Ini misalnya ada tingkat paling bagus nih. Biasanya kan kalau ada yang level utama, melewati level yang biasa dulu kan? Yang biasa, kelas ekonomi, kan? Kemudian kelasnya naik lagi, ada kelas bisnis, ada kelas VIP, ada kelas VVIP, gitu kan? Nanti ada orang yang saat masuk surga, dia diperkenankan oleh Allah masuk ke semua level pintu ini sampai pintu yang tertingginya. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Setiap pintunya disambut malaikat. Dan kalimat pertamanya adalah mengucapkan selamat karena sabar. Siapa orang ini? Ialah ahli Al-Quran yang sabar saat di dunia untuk mendekat kepada Qurannya. Menghafal Quran, sabar, sabar. Sampai ketika dia masuk ke surga dengan kesabarannya, maka diperkenankan oleh Allah, jika bapak ibunya beriman dan punya amal soleh, maka dia bisa menggandeng bapak ibunya. Menggandeng pasangan hidupnya, menggandeng cucu-cucunya, anak-anaknya, keturunan. Itu masuk surga, langsung disambut malaikat mengatakan, kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Itu ada di Quran surah 13 ayat 23-24. Dari mana ini taunya ahli Quran? Ditafsir di Quran surah 35 ayat 32-33. Paling kiri sebelah atas. Dengan kalimat yang sama di ayat 33-nya. Ya, Quran surah 13 23-24. Ya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah, ada orang-orang yang masuk ke surga Aden. Dia masuk dengan menggandeng bapaknya yang saleh, ibunya yang saleh. Jadi saat di dunia ini bapak ibunya tuh mengarahkan, "Nak, ayo belajar Quran ya, baca Quran ya, hafal Quran." Bapak ibunya belum tentu hafal Quran. Cuman dia investasi di anaknya. Jadi ada orang tua yang investasi anaknya untuk dunia. Anaknya terus, ayo. Bapak gak apa-apa petani. Yang penting kamu nanti berdasi di kemudian hari. Bapak petani desa, kamu nanti jadi bos berdasi. Didorong terus. Semua keringatnya diarahkan untuk dunia. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi pilot, ada yang jadi arsitek. Macam-macam sukses dunia. Cuman sayang gak punya bekal akhirat. Tandar. Ada orang yang investasinya akhirat. Nah, bapak mungkin kesulitan hafal Quran sampai sekarang. Sampai sekarang baru satu juz ya. Dan dia investasikan anaknya. Aku boleh mendapatkan juz 30, tapi anakku harus kutukar dengan 30 juz. Maka dia bertani, ngumpulin kelapa kadang-kadang. Uangnya dikumpulkan sedikit-sedikit. Buat biaya anaknya masuk pesantren tahfidz Quran. Kirimin tuh. Masukin. Ayahnya tiap hari datang berangkat, peluh keringat ibunya demikian. Tiba-tiba satu saat ditelepon oleh gurunya. Pas ditelepon, teleponnya ke tetangga karena bapaknya gak punya. Tolong sampaikan pada Pak Pulan, menerima di ujung sana. Pak, selamat, anak bapak sekarang sudah hafal 30 juz. Itu seakan-akan dunia itu seakan-akan gak ada nilainya. Jatuh tersungkur, sujud di hadapan Allah, mengalir air matanya. Begitu mengalir air mata, tiba-tiba, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah, meninggal dunia. Begitu wafat, anaknya wafat, dikumpulkan di akhirat, diberikan hadiah. Hadiah pertamanya di hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Ketika anaknya dipanggil, diberikan mahkota, saat diberikan mahkota, Allah kemudian menyampaikan, berikan pula pada orang tuanya yang telah memfasilitasi dirinya. Maka dipakaikanlah mahkotanya langsung oleh anaknya. Makanya saya sering katakan ya, Anda yang merasa hebat dengan mungkin di luar sana ada orang-orang yang jadi ahli akhirat yang akan menjadi tontonan kita di kemudian hari. Maka siapkan, karena perlombaannya semakin ketat sekarang. Di Sydney, di Melbourne, itu sekarang sekolah Islam yang tidak ada hafalan Qurannya gak laku, Pak, Bu. Sekarang ngejar orang hafal Quran. Kejar. Kan 30 juznya, tapi yang dilihat kesungguhan hafalnya. Karena di Quran itu disebutnya, maaf ya, disebutnya bukan hafal 30 juz. Disebutnya kesungguhannya dalam menghafal. Di saking pengennya hafal, kadang-kadang yang Allah berikan bukan 30 juznya. Yang diberikan itu pahalanya. Makanya kalau Anda sedang menghafal Quran, tiba-tiba macet sehari, dua hari, alif lam mim lancar tuh. Nggak nyampe semenit, bapal. Alif lam mim, kan? Ya, begitu nyampe ayat 282, sudah 282 hari, nggak apal-apal. Ya, misal, baca lagi, kadang-kadang yang diberikan jumlah ayatnya. Tapi Allah ingin melipat gandakan pahalanya untuk menutupi dosa-dosa Anda yang berlimbang sebelumnya. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Mungkin kata Allah begini, kamu fulan. Fulan yang lain saya mudahkan menghafal Quran karena dosanya sudah sedikit. Amalannya banyak. Mudah bagi dia menghafal untuk meningkatkan derajatnya di surga. Kamu kemarin kemana aja? Dia 14 tahun hafal Quran. Kamu saya kasih 40 tahun baca aja belum bagus. Maka saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan pahala dulu. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dua kali lipat, dua kali lipat, dua kali lipat. Begitu sudah cukup pahalanya menggugurkan dosanya, dipercepat, tiba-tiba selesai aja hafalan Qurannya. Nih, sebentar ya, saya agak lompat sedikit. Ada seorang ibu dengan anak. Kisah nyata ini, saya ceritakan kisah nyata. Ibunya ingin hafal Quran, dibawa anaknya. Ibunya berniat jadi hafizah. Anaknya pun dibawa supaya bisa hafal Quran. Anaknya terserah Allah. Allah. Mau saya diberikan berapa? 30 juz, juz 30 terserah. Datang. Ikutlah kemudian daurah hafal Quran 30 hari. Anda tahu apa yang terjadi? Ibunya sudah punya dasar hafalan. Menghafal, menghafal, menghafal, menghafal. Anaknya saat masuk, ya, itu belum bisa menyesuaikan diri. Menghafalnya agak lambat, agak lambat, agak lambat. Tiba-tiba di pertengahan. Setelah kemudian dapat suasananya jadi enak, nyaman, terbiasa dengan Quran. Anaknya 27 hari hafal Quran 30 juz. 7 hari. Ibunya sampai 30 hari tidak hafal 30 juz. Masih ada yang kurang. Saya ingin katakan pada Anda, kalau menghafal Quran itu sabar. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita enggak tahu. Di begitu pahalanya diberikan, tiba-tiba terjadi percepatan. Naik, naik, naik, naik, naik. Di akhirat orang ini diberikan mahkota setelah itu masuk. Ya, perhatikan sambutannya. Begitu masuk ke surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Masuk, masuk, masuk. Mengatakan kalimat pertamanya, Anda tahu kalimat pertamanya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat berada di dunia. Sabar. Nah, tapi yang paling menarik, dia masuk surga. Ketika masuk surga, dia bertemu dengan empat golongan lain. Siapa empat golongan lain itu? Orang jujur? Ya? Yang tidak curang? Orang khusyuk? Dalam sholatnya? Saya serius. Ya, kalau orang curang, nggak bisa masuk sini. Curang dalam apa saja? Curang dalam pekerjaan, curang dalam macam-macam, nggak bisa masuk. Ya. Jadi saya ingatkan nih, curang nggak bisa masuk surga. Hati-hati. Ya. Khusyuk dalam sholat? Spesial. Kemudian rajin infak. Ya, orang rajin infak. Dan yang terakhir, yang rajin istighfar menjelang fajar. Ini surga spesial. Hanya lima golongan ini disebut oleh Allah berkumpul di satu surga yang istimewa. Lima golongan. Maksud saya kalau saya infokan ini, kejar. Bukan untuk menjadi cerita bahwa ada orang akan di situ. Rumus tafsirnya kalau dikisahkan artinya motivasi supaya kita termasuk di dalamnya. Paham sampai sini? Baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, waktu disampaikan amalan itu kepada Allah, yaitu pekanan. Pekanan. Waktunya setiap hari Kamis. Ada riwayat menyebutkan Senin dan Kamis, ada riwayat menyebutkan hari Kamis saja. Dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berpuasa di hari Kamis ditanya oleh seorang sahabat, "Kenapa Anda berpuasa di hari itu?" Kata Nabi, "Hadza al-yaum yauma yurfa'ul 'amal," bima makna, hari ini hari saat amalan disampaikan kepada Allah. "Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim." Dan saya sangat menginginkan diangkat amal saya kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Ya, kenapa maksud Nabi puasa? Bukan karena puasanya. Karena kebiasaan orang puasa punya dua keistimewaan. Satu, orang puasa sering meningkatkan amal solehnya. Kalau tidak percaya, silakan. Ya, Anda misalnya sedang puasa, pasti amal soleh Anda meningkat. Yang biasa sholat fardu saja, tambah dengan sunnah. Kalau enggak sholat sunnah, bisa gelisah. Tiba-tiba rajin baca Quran. Tiba-tiba pengen infak. Tiba-tiba meningkat amal soleh, amal soleh, amal soleh. Dan yang kedua, orang puasa itu, itu umumnya punya kesanggupan dan kekuatan untuk menahan maksiat. Hingga ada orang puasa maksiat. Karena minimal takut batal puasanya. Silahkan cek, apa ada orang puasa mencuri? Tidak. Apa ada orang puasa mau dusta? Tidak. Bahkan saat dia sedang sendirian, sendirian di kantor, sendirian di kamar, punya potensi untuk menyimpang, dia tahan. Karena khawatir minimal takut batal puasanya. Kan saya sering katakan kepada Anda, waktu buka jam 6 sore. Jam 6 kurang seperempat, ada orang diprovokasi. Orang puasa, diprovokasi orang lain. Dimarahin, wah dicela, dihina, habis satu buku. Apakah marah? Tidak. Apakah membalas? Tidak. Temannya heran tanya, kamu kok gak biasanya begitu? Kenapa gak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib? Tunggu buka. Tapi habis maghrib gak dibalas, lupa, sudah selesai. Daripada pahala saya hilang. Paham ya? Nah ini setiap hari Kamis itu, amalan kita dinaikkan. Ya, Senin Nabi puasa ditanya, hadza yauma wulidtu, ini hari saya lahir. Hari saya lahir, di sunnahnya dalam kelahiran itu puasa. Maksud puasa itu mengoreksi diri. Ya, maaf kalau sedang masuk hari lahir, walaupun bukan Senin, misalnya Selasa, Rabu, hari kelahiran antum, sunnahnya apa? Sunnahnya puasa, mengikuti sunnah Nabi. Tapi puasa ini bisa diartikan dua hal. Satu, hakiki. Hakiki itu antum benar-benar puasa. Yang kedua, maknawi. Mengoreksi diri di hari itu. Anda sudah 50 tahun, ini hari kelahiran. Coba dicek, berapa banyak amalannya ditingkatkan sampai ke hari ini. Jangan-jangan anak 5 tahun mata buta, hafal Quran. Antum 50 tahun mata sehat, fisik sehat, baca Quran pun belum mampu. Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus. Ya bagaimana bisa terjadi? Yang kedua, coba diingat, inti puasa itu mencegah maksiat. Setelah 50 tahun, berapa banyak dosa dikumpulkan karena maksiat. Makanya kalau masuk ke hari lahir itu istighfar, astagfirullah, ingat. Ya Allah, saya sudah 50 tahun, bagaimana bekalnya, bagaimana pahalanya. Kalau hari ini saya wafat, bagaimana kemudian saya nasibnya di alam kubur. Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Itu yang dilakukan. Jadi bukan kumpul-kumpul, tiup lilin. Happy birthday tuyul, tuyul, tuyul misalnya. Allahu a'lam bissawab. Yang terakhir. Awas hati-hati. Antum kenal Imam At-Tirmidzi? Ayo bagus. Nah, ini Imam At-Tirmidzi itu imam besar, rajin puasa, rajin tahajud, hafal banyak hadis sampai menulis kitab hadis. Itu di akhir hidupnya, kalau sudah setiap masuk ke hari lahirnya, di akhir hidupnya selalu menangis. Nangis, nangis, nangis, nangis, sampai kemudian matanya buta karena tangisannya. Matanya buta karena tangisannya. Ada yang tanya, kenapa Anda melakukan ini? Kata Imam At-Tirmidzi, saya khawatir ketika saya pulang menghadap kepada Allah, amal saya masih dianggap belum cukup. Anda kebayang gak? Imam besar, ahli hadis, ya maaf, ahli juga fiqih, menghafal banyak hadis, punya kitab hadis, di ujung hidupnya dalam keadaan sepuhnya selalu menangis sampai matanya buta. Ketika ditanya, kenapa Anda berbuat demikian? Saya khawatir bekal saya belum cukup ketika menghadap kepada Allah. Paham ya? Dicoba ambil ibrah dalam kehidupan kita. Harus jangan sampai terjadi, semakin sepuh malah hobinya berubah. Karaokean lagi gitu kan? Apa yang mau diambil? Nah, ada yang terakhir. Jadi harian, pekanan, ada yang tahunan. Hanya satu bulan, sebulan penuh. Disampaikan kepada Allah amalan-amalan kita, itulah yang terjadi di bulan Sya'ban. Sya'ban, dan kita sedang berada di dalamnya saat ini. Jadi saya membuka ta'lim saya dalam kesempatan siang hari ini. Di bulan Sya'ban itu hadisnya sahih, khusus disampaikan oleh Nabi, ayo tingkatkan amal soleh kita dengan dua tujuan. Satu, persiapan menuju Ramadan, dan yang kedua, sebagai laporan kita kepada Allah dalam setiap tahun bahwa kondisi amal kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sehingga ketika diwafatkan, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Ya, dan tidak cukup dengan amin, muhasabah. Ya. Baik. Jadi itu mukaddimahnya. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai ya. Itu pendahuluannya. Kita sedang berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, mari kita mulai. Bismillah. Mohon izin, saya punya waktu yang sangat terbatas di siang hari ini. Saya mungkin jam 2 sampai 1:15. Ya, karena kami harus menerima salah satu rektor di kampus di Indonesia. Ya. Beliau akan memberikan kesempatan beasiswa ya untuk anak-anak penghafal Quran. Nah, jadi kita sedang berkumpul dengan teman-teman penghafal Quran tuh yang sedang hafal Quran, ternyata Allah langsung muliakan. Kita ketemu di Istiqlal, setelah itu ada yang datang dari Turki, dari Sudan, ngabarkan. Tadi, si Adi, ini kami berikan beasiswa, beasiswa, beasiswa. Rupanya di kita pun demikian, ada kampus khusus yang juga akan bertemu rektornya saat ini, memberikan kuota. Saya tanya berapa kuotanya, terserah Ustadz, mau dikirim berapa. Untuk yang hafal Quran, gratis dari awal sampai akhir kuliahnya. Dan hebatnya, di kampus ini nanti, semua programnya menggunakan bahasa Arab. Di pengantarnya bahasa Arab, ada asramanya, dikasih makan, segalanya dan sebagainya, insyaAllah. Dan itu bentuk kemuliaan Allah di dunia, itu cuma bonus saja. Nanti di akhirat yang sesungguhnya, insyaAllah. Ya. Hari ini kita ambil kajian khusus, ya, amalan-amalan Nabi di bulan Sya'ban untuk persiapan ke bulan Ramadan. Kita sudah ambil sebagiannya, sekarang kita akan kerucutkan pada amalan khusus di penghujung Sya'ban sebelum masuk ke bulan Ramadan. Temanya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Saya sudah pernah sampaikan di sini yang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang di Al-Bukhari nomor hadis 3220 pernah disampaikan? Halo? Ya, tinggal dua kan jawabannya? Sudah atau belum kan? Kalau belum, belum ya. Kalau sudah, sudah. Kalau tidak tahu keduanya, oh Adam. Sudah. Ya. Paham ya? Sudah disampaikan? Ah, sudah. Baik. Belum. Jadi pertama Al-Bukhari nomor hadis 3220. Nomor dua kita ambil hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya ini sama dengan Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Di dua-duanya ini namanya Muhammad. Ya. Dua-duanya namanya Muhammad. Yang ini Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Jufa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena tinggal di Kabupaten Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Yang ini namanya Muhammad juga. Cuma tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Ada yang menyebut Turmud, dikenal dengan At-Turmudzi. Ya, hanya beda bacaan saja, menunjuk pada tempat yang sama. Nomor hadisnya 3451. Karena materi kita adalah tentang sunnah nabawiyah dan ini edisi spesial sebelum Ramadan karena mohon maaf nanti bulan depan saya enggak bisa mengajar. Ya karena sudah masuk nanti untuk persiapan ke Ramadan. Jadi nanti ini akan jadi pertemuan terakhir nanti sebelum ke Ramadan ya. Nanti setelah Ramadan kita lanjut kembali insyaallah. Nah, teman-teman, kita edisi dan Syaban menuju kemudian ke bulan Ramadan. Kita ambil yang pertama, yuk kreat. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. حدثنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Baik, satu, kata ابن عباس رضي الله تعالى عنهما adalah Nabi صلى الله عليه وسلم itu orang yang paling lembut, paling baik, paling senang memberi sedekah. Ya, senang memberi sedekah. Dan jika beliau sampai ke bulan Ramadan, maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat memberinya. Di khusus yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saat sampai bulan Ramadan itu, Nabi itu senang bersedekah. Satu, agendanya sedekah. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Khususnya setiap akan menjelang malam-malam Ramadan, maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap kedatangan malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu malaikat Jibril datang ya kepada Nabi SAW. Apa yang dikerjakan? Nabi kemudian belajar Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Amalan kedua, interaksi dengan Al-Quran. Tahan pelan-pelan. Sudah? Kecuali dikerjakan banyak di bulan Sya'ban. Ya, artinya, saat Ramadan itu puasa sudah tidak dibicarakan. Karena ibadah intinya kan puasa. Tapi saat Sya'ban, Nabi ternyata dilihat oleh Sayyidah Aisyah banyak menunaikan puasa. Puasa sunnah di Sya'ban. Tiga. Pelan-pelan. Empat. Agak cepat ya. Kita ambil empat saja. Hadis riwayat At-Tirmidzi namanya itu berhenti dia musyak berdoa. Ini doa yang jarang dibacakan, seringkali orang terlibut-ribut-ribut di akhir Sya'ban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Sya'ban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya, kan nanti akan dilihat kan? Awas hati-hati yang namanya hilal. Antum dicari setahun sekali itu. Ya? Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek, ternyata dia di sini. Ada security pakai ini, lagi tiduran namanya hilal. Gitu. Nah, itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan, atau Anda foto, atau yang tidak bergabung bersama kita dan bisa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya, Allahumma, ya. Ini doanya. Allahumma ahillahu, itu doanya. Alaina. Awas hati-hati, doa ini sangat penting. Karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan. Nanti saya terangkan dan saya tafsirkan di akhir. Satu bilyumni. Nanti saya baca ulang. Bilyumni wal iman. Wassalamati. Wal islam. Kita lengkapi. Hilala khairin wa rushdin. Hilala khairin. Ini tidak akan saya hapus. Hilala khairin wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah. Ini yang paling lengkapnya. Rabbi wa rabbukallah. Ya. Perhatikan baik-baik. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam hilala khairin wa rushdin rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Kalau ada pengumuman dari pemerintah, alhamdulillah hilal sudah terlihat, kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadan. Ya. Dan insyaallah teman-teman, nanti saya sampaikan di akhir berita baik untuk tahun ini, semua di seluruh wilayah Indonesia tidak akan terjadi perbedaan waktu awal puasa. Ya, semuanya akan sama. Ya, sama-sama satu Ramadan 1440 Hijrah. Ya. Betul, saya tidak bercanda. Ya, sama-sama satu Ramadan. Dan nanti bertepatan dengan tanggal tertentu, nanti saya uraikan di akhir. Yuk, agak cepat, supaya kita berurutan. Satu, perhatikan sini. Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan, itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Karena itu di Syaban ini, ayo coba latihan, supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah, apa itu sedekah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sedekah itu, sebagian memaknainya, sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, berikan sedekah. Itu terbatas maknanya. Dalam bahasa fiqih, yang disebut dengan sedekah ini adalah, kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah, tiba-tiba ada duri, ya, ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah, itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ, ada botol aqua misalnya, belum dibuang, Anda ambil. Anda simpan ke tempatnya, buang ke tempat sampah, itu sedekah. Disebut dengan sedekah jasad. Ya, sedekah menggunakan perangkat tubuh kita, fisik kita. Ada yang kedua jenisnya. Ya, sedekah dengan harta malia. Misal, maaf ya, maaf sekali, ini jarang. Sedekah harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya. Infak. Di infak menggunakan materi. Bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan minum. Contoh dengan uang misalnya, ini... Aduh, saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya jadikan program. Kalau bahasa Qur'an itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Qur'an, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu niatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang gak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kerja, kerja, kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Gak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, "Hei, kamu silakan cari harta. Ayo cari-cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat." Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak, infak, infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah. Walatan sanasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga, 20 juta. Maka kalau kebutuhan anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan. Zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas, hati-hati. Di rumah dulu, makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di Musab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu, kata Allah, diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan. Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya, kata Allah, apa dua keistimewaan itu? Pertama, diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan gak ada. Silakan cek. Yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras, laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa, laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Ustaz, saya mau tanya. Wah, habis tuh. Kaget. Tuh. Ya. Makanya gak ada laki-laki begitu, jadi imam, bubar sholat. Allahu Akbar. Siapa yang mau jadi makmum? Paham ya? Nah, jadi itu yang pertama. Ya, makanya nanti di surat Yusuf itu disebutkan pemimpin laki-laki kerjasama dengan asisten yang manajernya perempuan. Laki-laki itu seperti matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, saya melihat matahari dan bulan serta 11 bintang sujud pada saya. Diartikan matahari itu syamsa, itu ayah laki-laki, qamar itu ibu perempuan. Laki-laki itu seperti matahari dengan kekuatannya sengat. Panas. Kalau ada yang ganggu keluarga, ganggu istri, sengat dia. Jangan diam aja. Rusin aja, saya lagi jengkel. Enggak mau begitu. Ya. Sengat dia, lindungi keluarga, kawam. Matahari fungsinya mengeringkan pakaian-pakaian yang sedang basah. Kalau air mata itu mengalir di pipi istri anda, keringkan dengan kalimat-kalimat anda. Sayang, jangan menangis sendirian, hatiku gelisah. Itu, catat. Itu maksudnya. Keringkan, keringkan, keringkan. Ya, perempuan seperti bulan, bulan itu kan keindahan. Orang kalau mau lihat keindahan, gak ada yang lihat matahari. Belum pernah saya tanya, mau kemana pak lihat keindahan matahari? Gak ada. Pasti lihat bulan keluar, indah, tampil. Demikianlah seorang istri yang baik. Begitu suami pulang, lihat. Cantik fisik itu relatif, walaupun jelek mutlak. Ya. Tapi keindahan akhlak itu utama. Makanya Sayyidah Khadijah itu kan ketika Nabi melihat, tuh hilang kegelisahannya. Nabi itu sedang capek, lelah. Menerima dakwah, nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat. Lihat aja. Itu hilang kegelisahannya, baru lihat wajahnya. Ini bukan bicara masalah kecantikan fisik, bukan. Keindahan kata-katanya, keindahan tampilannya. Itu gimana caranya bu, suami pulang dari kantor, capek, pekerjaan menumpuk, nyampe rumah. Ya, di jalan, diklaksonin, dibalap orang gitu kan, gak enak. Nyampe rumah begitu lihat ibu buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu kelihatan ibu, masya Allah, tambah masalah. Ya. Ah, itu tandanya ada ketidaksesuaian. Belajar, sekarang banyak buku tentang Khadijah. Banyak buku, ada cetakan A, cetakan A, cetakan B, baca bagaimana Sayyidah Khadijah. Kalau yang gesit-gesit, belajar dari Sayyidah Aisyah. Ya, kalau yang penyabar, belajar dari Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Semua ada keutamaan. Kayaknya sering saya katakan di episode yang lalu, kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Makanya ibu lihat-lihat dirinya kira-kira mirip siapa. Lihat, cek karakternya. Lalu pelajari dari situ. Ya, jangan tertukar kadang-kadang. Maaf, ini suami jadi bulan, ya istri jadi matahari. Itu yang repot. Jadi gak boleh ada cerita suami takut istri. Ya suami pulang ke rumah dimarahin istri dengan kekuatan bulan. Aku menghukummu. Ya kan? Itu jadi bahaya. Sudah. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua. Wabima anfaku min amwalihim. Suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja apa? Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu kalau anda mau keluar, rizki itu datang pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja, Begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat. Dituliskan, di Lauh Mahfudz sudah ada. Dituliskan di langit. Quran surah ke-51, ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan, sudah ada. Dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rizki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda gak sadar. Hari pulang pertama gak dapat, sepekan gak dapat, begitu sebulan keluar, keluarnya banyak. Ada sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini gak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, kerjakan, kerjakan, rezeki datang. Coba Anda lihat kalau gak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk, 5.000. Thank you, bos. Bos, 5.000. 2.000 masih bapak. Ya, 10.000 dipanggil om Anda. Ada yang modal peluit. Ada yang jalan. Ada yang bawa barang-barang. Ada yang belajar sampai tinggi-tinggi-tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya. 30 juta, maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk nyari akhirat. Cuman ditipin, belum itu diambil. Kalau Anda gak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian, kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran. Ya awas, kertasnya habis, uangnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis, kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Enggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14, ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan, naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat, zakat, zakat, zakat. Makanya kata Allah, kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil ya yang berhak, supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah, supaya nambah hartanya, bukan berkurang. Kalau enggak dikeluarkan, ada ancaman. Kalau dikeluarkan, tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-9, ayat 103. Diberikan ke 8 golongan. Quran surah 9, ayat ke-60. Yang 103, khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta temanmu itu. Tuh, ingat dia zakat belum keluar, ingatkan supaya zakat. Berikan ke 8 golongan, dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya, ningkat minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat masih ada, infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat fardu memang harus keluar, kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan pahalanya lebih daripada zakat, 700 kali lipat paling minimal. 700 kali lipat paling minimal. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang kalau mau infak diibaratkan kata Allah seperti menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat paling minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan tanpa batas sesuai keikhlasan. Makanya kadang-kadang disentuh pengajian ada kotak infak, ya. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Lewat, bukan. Kotak infak. Ada tulisan infak. Lewat depan antum. Ada masukin, enggak ada berdoa, ya Allah, saya pengen infak bulan depan. Begitu berdoa, niatkan, diniatkan itu mencari untuk infak. Makanya orang-orang beriman itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya nih punya 30.000, enggak apa-apa, bagi 30. Anda kerja nih, kelebihan 30.000. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 30.000. 10.000, 10.000, 10.000. 3. 1.000, 1.000, 1.000 setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas, gak apa-apa. Anda kerja dengan keringat Anda. 1 juta tidak ikhlas, 1.000 ikhlas. Ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung, kata Allah lewat lisan Nabi, yang dinilai keikhlasan, bukan kuantitasnya. Semakin banyak, semakin ikhlas, bagus. Kotak infak lewat, ngasih 100.000. 100, masuk. Yang 1.000, jaga-jaga supaya gak kelihatan. Ya, apalagi yang 1.000-nya itu uang logam kan? Ya, supaya jaga supaya gak bunyi. Jaga, masuk. Itu bernilai. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan, latihan dari sekarang. Di orientasi mencari harta itu, bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul, keluar zakat, selesai. Bukan, caranya begini. Antum niatkan pengen zakat. niatkan pengen infak, cari. Setelah begitu, buatlah pemetaan infak. Bagi pos infak saya bulan ini ada 50 ribu, bagi sebulan, sekian, sekian. Pos infak saya 3 juta, bagi setiap harinya masukkan sini, sini, sini. Bisa pindah-pindah. Nurul Bahri, pindah ke Al-Azhar samping, pindah lagi kemana, pindah kemana, pindah kemana. Cari anak yatim, kasihkan. Antum berangkat nih, yang berangkat tuh kadang-kadang gelap sebelum subuh. Cobalah antum jalan-jalan. Itu yang nyapu jalan tuh Allah. Saya tuh, dulu saya tuh masih berusaha lah, rajin keluar itu. Kadang pakai motor, lihat yang nyapu jalan pak. Begitu antum lewat bersih, gak apa. Itu kan ada yang nyapu tuh, sebelum subuh. Gak banyak orang tahu tuh. Kadang-kadang mereka sholat, sambil nungguin, ngulang-ngulang baca Quran, ada yang zikir, ada yang duduk. Cobalah antum dekati orang itu. Begitu antum berikan, walaupun cuma 5 ribu, berapa kalimat yang keluar di lisannya? Pak, makasih pak, bu. Ya Allah, mudah-mudahan dibalas dengan surga. Mudah-mudahan disehatkan. Orang tuanya dimuliakan. Itu yang keluar cuma 5 ribu. Tapi doanya untuk bapak anda, ibu anda, anak anda, keturunan anda, pekerjaan anda. Dan orang itu seketika didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah doa yang paling didengar diantaranya doa orang-orang susah? Begitu antum berikan, seketika nyampe ke aras. Mengguncang aras, turun kepada anda. Pada cari yang demikian. Minimal, kalaupun antum gak berharap, ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan ngasih sendiri itu lain. Berikan begitu keluar orang seperti itu, ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia, tidak ada apapun dan sebagainya. Oh, itu indah gitu. Kenapa gak punya program begitu? Nah sekarang, sebelum nyampe ke Ramadan, coba siapkan anggaran anda untuk Ramadan. Karena Ramadan itu unik. Nanti anda tuh akan punya getaran di hati. Tiba-tiba mencatat mana yatim, mana fakir, mana orang miskin. Kalau anggarannya gak ada, apa yang mau dikasihkan? Dari sekarang siapkan, bismillah, untuk Ramadan tahun ini saya akan nyari uang. Uangnya untuk akhirat, tiap hari saya dunia 11 bulan. Sebulan yang akan datang saya siapkan akhirat saya. Anggaran saya gak akan banyak-banyak. Misal, kemampuan anda, yang 300 ribu, 300 ribu. Yang cuma punya 3 ribu, 3 ribu. Yang 3 juta, 3 juta. Bismillah, siapkan. Hari pertama, keluarkan. Hari kedua, sini. Hari ketiga, itu pahalanya khusus untuk Ramadan, kali lipat hari biasa. Anda sekarang infak 700 kali lipat. Infak kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya kudsi. Kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam, yudha'af, akan dilipat gandakan. Min ashratin ila sab'i mi'atin. Dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu liwa ana ajzibihi. Karena puasa itu ditunaikan khusus untukku, aku yang memberikan pahalanya tanpa batas. Paling minimalnya, wal hasanatu bi ashri amthaliha. Setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat hari biasa. Kali. Disiapin dari sekarang, rugi kalau anda gak infak saat Ramadan. Ya, Ustadz saya gak ada uang. Makanan, walaupun dengan sebiji kurma. Ustadz maksudnya harus cari kurma dulu, kan harus beli. Tidak, anda punya pisang, kasih pisang. Anda punya kue, kasih kue. Ustadz saya gak ada makanan, minuman, kata Nabi, walaupun sehirup air. Oh, berarti cuma sehirup aja, sesedot ya Ustadz ya. Tidak, itu bahasa terkecil. Satu sedotan pun ada pahala, apalagi dengan akuanya. Makanya kan dulu sering ada yang naruh minuman tuh di luar. Ya, bulan-bulan haji, bulan-bulan Syaban. Bukan Ramadan, kalau Ramadan gak ada yang naruh di luar. Ya. Siang-siang tuh naruh, tiba-tiba anda ngelihat Eko. Dulu kan ada begitu kan, orang minum. Aja. Ada yang luar biasa, ada kebiasaan orang soleh, salafus soleh. Itu dia punya kebiasaan infak, setiap menjelang subuh, itu dia suka naruh makanan di depan pintu-pintu warga, sekomplek. Makanan. Setiap pagi orang keluar rumah, sudah ada makanan. Sampai orang sekomplek bingung, ini siang. Ini hanya tadi dicatat kesamaan terus keluar subuh sudah ada lagi depan rumah mereka. Saking tidak ingin ketahuannya, tidak nampak sirwan. Di ada yang rahasia, ada yang alaniah disampaikan untuk memotivasi. Ada. Jadi orang ini menutupi amalannya. Enggak ketahuan. Tiba-tiba ada seorang meninggal dunia, orang soleh wafat diantarkan sampai ke kuburannya selesai. Setelah orang itu meninggal, sepekan gak ada yang nyimpan makanan. Dua pekan, setelah sebulan mereka sadar ternyata orang yang meninggal itulah yang punya kebiasaan naruh makanan setiap hari dan semalamnya itu. Anda bayangkan. Di orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Kalau disebutkan, kata Nabi infak, mereka nyiapin infak, infak. Ada anggaran. Jadi bukan saat dapat baru keluar, bukan. Diniatkan dari awal dan itu akan dipermudah oleh Allah. Orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau gak percaya silahkan, dari sekarang. Ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud, saya sudah lakukan. Namun selama hidup, ya Allah, saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya, ya Allah, sebelum saya wafat, bisa berzakat 25 juta aja. Bisa. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk anda. Ya, 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Ya, maka selebihnya pakai untuk untuk yang lain. Nanti untuk Ramadan siapkan ini. Siap insya Allah? Siap ya? Jangan cuma siap, tapi gak ada gitu. Saya minta betul-betul serius. Ya, saya minta serius, kerjakan. Ya, jadi ayat Ramadan itu diikat dengan kata la'allakum, la'allakum tattaqun. La'allakum itu dalam bahasa Arab disebut harfu taraji. Harfu taraji itu huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi tidak akan didapatkan kecuali dengan serius dan kesungguhan. Jadi tidak semua orang puasa bisa mendapatkan takwa kecuali yang sungguh-sungguh, yang serius. Tidak semua orang sedekah dapat pahala kecuali yang serius. Kedua, siapkan agenda interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang latihan, supaya saat Ramadan jadi kebiasaan. Ada tiga jenis caranya. Satu, memperbanyak bacaan disebut dengan qiraah namanya. Apa namanya? Qiraah. Ayo banyakin dari sekarang baca. Maaf ya, maaf. Masih bulan Syaban, sekarang belajar dulu baca dengan benar. Bukan memperbanyak khatamnya, yang dibaca itu benar. Bacaan benar itu yang diperbanyak. Jadi jangan sampai ngejar khatam, tapi bacaan panjang pendek gak beraturan. Dalil muttaqin fi qulubihim la kalifullah. Bukan begitu caranya. Ya, Anda belajar tajwid dulu, baca dengan baik dan benar. Setelah belajar baca baik dan benar, kebacakanlah Quran. Saat Anda belajar itu, pahalanya dua kali lipat dari orang yang lancar. Pahalanya dua kali lipat dari orang yang lancar. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang belajar baca Quran sampai lancar, dimulai dengan terbata-bata. Yatata'ta syaq, berat mengucapkan hurufnya, terbata-bata bacanya. Orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala dua kali lipat dari orang yang lancar. Dua kali lipat. Kalau gitu saya enggak lancar aja Ustaz ya, gitu. Bukan. Cara berpikirnya keliru. Maksudnya dua kali lipat itu sekali untuk kesungguhannya belajar, sekali lagi untuk bacanya yang benar. Jadi begitu antum bacakan, kalau Anda lancar nanti hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, setiap hurufnya 10. Jadi kalau alif lam mim berapa huruf? 3 kali 10 30. 30 itu bukan sekedar dibaca tapi ma'asyafaratil kiramil bararah. Lengkapi hadisnya. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang punya kebiasaan baca Al-Qur'an, bacaannya sudah lancar, hobi baca Qur'an, maka Allah satu malaikat khusus mendampingi dirinya. Malaikat itu disebut dengan kiramil bararah. Dia orang yang ahli Quran, rajin baca itu di sampingnya ada malaikat. Namanya safaratil kiramil bararah. Jadi malaikat yang kiramil bararah menjaga kebaikan. Makanya orang yang rajin meminta Allah merubah perilakunya jadi baik. Makanya enggak ada ahli Quran yang kotor. Cukup bapak ibu bawa Quran ke rumah dan baca sekeluarga, rajin baca Quran. Itu pasti perilaku keluarga itu, akhlaknya, adabnya akan berubah. Jadi orang baik, Bu, Pak. Kata-katanya baik, penglihatannya baik. Karena semua yang di Quran itu baik. Jadi kalau orang dekat dengan Quran, pasti jadi orang baik. Tilawah aja, tilawah dulu, rajin. Qiraah, rajin. Pasang agenda, ba'da subuh, ba'da maghrib. Dulu kan, waktu ba'da maghrib itu dulu, saya aja masih, sekarang saya usia masih 35 tahun. Saya tahun-tahun awal itu, 5 tahun, 6 tahun, masih punya kebiasaan. Ibu saya katakan, matikan lampu. Maaf, TV maksudnya. Ya. Matikan TV. TV, maghrib gak ada TV nyala. Mati semua, padam. Apa yang dilakukan? Ngaji. Kalau ada anaknya yang ngumpet lari sampai sembunyi di balik meja, dikejar, Pak. Sembunyi di balik lemari, dikejar. Sembunyi ke kamar lain, dikejar. Supaya ngaji pada maghrib. Gak ada yang lain, ngaji. Jadi sekarang agak berkurang kebiasaan ini. Ya. Apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang? Buka TV. Otayo. TV lagi, Robo Carpoli, Eli, Embers, ya. K lagi ada Tobot X, Tobot Y, Tobot Z. Dan sekarang TV naronya itu pas waktu-waktu sholat. Yang kedua, waktu anak-anak itu harus tidur. Itu yang bahaya, anak-anak harusnya tidur, dipaksa nonton. Sehingga kualitas tidurnya itu terganggu. Bangun-bangun, memorinya kurang. Ingatan terganggu, capek, lelah, besok yang gak semangat sekolah. Anda bayangkan. Nah itu kekinian, kita robah lagi. Kami di Bekasi membiasakan sekarang. Sudah, semua ke masjid. Dan kita buat senyaman mungkin di masjid. Sampai ada anak yang kalau liburan, sedang libur sekolah, nanya ke bapak ibunya. Kapan lagi ke masjid? Ada lagi yang paling hebat. Ada anak yang gak mau liburan keluar kota, pengennya ke masjid. Kalau sudah senang anak di masjid itu begitu. Silahkan mereka cerita. Belajar sejarah, ngerjain PR di masjid, dibantu sama gurunya. Cerita macam-macam. Abis ngaji, belajar sirah, belajar ada. Abis itu pada main bola. Yang nonton bapak ibunya sebelum jemput. Anak datang 6:30, pulang 9:30. Dan gak ada yang mengeluh, Pak. kalau masjid bikin enak nyaman semua anak ke masjid, saya tuh pengen mendengar satu saat ada anak tuh berkata begini, Pak, Mama, kapan Idul Fitri lagi? Kapan Idul Adha lagi? Kapan Ramadan lagi? Karena dibuat senyaman mungkin bagi anak. Ramah, kapan ke masjid lagi? Ya. Makanya diajarkan, Pak, ke masjid, Bu, anak-anak itu usia 3 tahun, 4 tahun di bawah. Kalau bisa sebelum waktu sholat. Ajarkan, ini nanti safnya begini, orang sholat begini, azan begini. Supaya saat sholatnya tertib. Ini orang tua kadang-kadang agak beda. Anaknya ramai di rumah, kalian diribut aja, main sana ke masjid. Ya main dia ke masjid. Makanya saat di masjid dia main. Ini kira. Nah, kalau Anda biasakan sekarang, Ramadan sudah lancar. Begitu lancar Ramadan, Anda bacakan. Pahalanya berapa? Pahalanya naik khusus untuk Ramadan kali 10 lagi. Jadi kalau Anda sekarang baca, pahalanya 10. Ramadan baca, pahalanya 100 setiap hurufnya. 100. Ya, Pak, Ibu, kalau ingat bicara pahala, gini-gini cara memahaminya. Kalau bicara pahala, ingat dosa. Gitu. Di pahala itu lawannya dosa. Amal soleh melahirkan pahala. Mengangkat kita ke surga. Amal salah melahirkan dosa, menjerumuskan ke neraka. Rumus menggugurkan amal salah, perbanyak amal soleh. Sehingga pahala ini bisa menutup dosa, itu di hadis Muslim rumusnya. Kalau Anda sholat, Anda berbuat salah. Sebelum sholat membicarakan orang. Kemana sih Pak Fulan? Gak ada. Ah, kayaknya terlampau soleh deh, udah gak ke masjid lagi misalkan. Nah, terus Anda sholat nih, pahala sholat Anda akan diberikan kepada orang yang digibahkan tadi. Tutupkan langsung. Hati-hati. Nah, jadi kalau Anda belum terpikir berbuat amal soleh, coba ingat-ingat amal salah. Berapa banyak dikumpulkan dari, kecuali Anda merasa sudah gak punya dosa. Nih saya tanya ya, yang gak punya dosa angkat tangan. Yang gak punya dosa angkat tangan. Ayo. Yang sedikit, yang banyak. Tuh saking banyaknya gak bisa ngangkat. Ya. Tapi kalau ditanya pengen ke surga, angkat. Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Ya. Apalagi kalau begini, Firdaus. Bersama Nabi. Ngangkat. Ini memang aneh orang-orang sekarang. Cita-cita surga, surga Firdaus. Tapi ngaku dosa. Kalau Allah ngasih info di Quran, Nabi Adam dicontohkan. Salah sedikit-sedikit aja. Salah sedikit keluar dari surga. Antum ngaku dosa banyak, pengen masuk. Ya gimana cara berpikirnya? Maka rumusnya kata para ulama, cari amalan yang saat dikerjakan bisa menutup dosa. Amalan itu sederhana, tapi saat dikerjakan pahalanya banyak. Apa diantaranya? Baca Quran. Kalau yang lain-lain sekali amalan 10. Quran itu sehuruf 10. Ramadan satu hurufnya 100. Bayangkan Anda berbuat dosa 50. Anda bacakan satu huruf. Habis tuh. Masih sisa 50 kebaikan. Ya. Ada yang ngitung-ngitung kan sampai maghrib. Ya Allah. Dosanya 299. Alif Lam Mim. Habis. Itu kalau hitung-hitungan. Kalau enggak kehitung kan di akhirat kelihatannya. Kumpulin, kumpulin, kumpulin, kumpulin. Makanya Nabi saja, Nabi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan rawi-rawi yang lain, itu setiap Ramadan minimal khatam satu kali. Nabi kita, Nabi Anda, Nabi saya, Nabi kita semua khatam satu kali paling minimal. Contoh sederhana, bisa beliau khatam puluhan kali. Cuma untuk memberikan amalan-amalan yang mudah, gampang diikuti. Minimal adalah perbanyak bacaan kita. Ayo kumpulkan saat Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i, setiap hari selain Ramadan, itu khatam Quran sehari sekali. Khusus untuk Ramadan, sehari dua kali khatam. Dua kali khatam. Makanya ulama-ulama dulu itu ngajarnya sebelum Ramadan, 11 bulan ngajar. Ramadannya khusus untuk beramal. Nah Ustadz sekarang agak susah, karena permintaannya datang saat Ramadan. Makanya saya tahun ini Ramadan gak ngajar saya sudah habiskan ngajar, saya sampaikan, saya mau beramal, saya masih banyak dosa. Ya, barangkali Anda itu lebih sedikit dosanya, cuman aib saya gak dibuka, gak kelihatan. Kelihatan banyak istighfar, istighfar, istighfar. Ya, saya mau banyak merenung Ramadan ini, mau banyak istighfar, banyak beramal, nanti saat itikaf baru kemudian kita perbanyak lagi amal-amal soleh dengan bimbingan khusus menghafal Quran. Insya Allah tahun ini saya sudah sampaikan materi Ramadan di salah satu channel televisi, nanti disampaikan. Nanti di situ akan muncul selama 30 hari. Materi-materi Ramadan. Jadi antum bisa belajar dari situ. Ya, baik. Kedua, ada yang disebut dengan tilawah. Tilawah itu baca Al-Quran dengan artinya. Dengan maknanya. Saya sarankan begini, kalau bisa, niatkan menghatamkan Quran 10 hari misalnya. Awal Ramadan, 10 hari. Jadi sehari 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Kalau tidak mau sulit, bagi waktu sholat. 3 juz bagi kelima waktu. Ya, 5 waktu itu bagi 2 lagi. Sebelum subuh, baca. Setelah subuh, baca. Sebelum zuhur, baca. Setelah zuhur, baca. Itu akan ringan. satu juz saja, satu juz kalau dibagi 5 waktu itu hanya butuh 14 ayat. Satu juz kurang lebih 148 ayat dengan Al-Fatihah. Kita keluarkan Al-Fatihahnya misalnya karena sudah hafal, ya. Lancar 141 ayat. Al-Baqarah 141 ayat dibagi ke 5 waktu, subuh sampai isya dapatnya 28 kurang lebih. 28 dibagi 2 14 ayat, sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. 14 ayat itu teman-teman sekalian hanya butuh waktu 5 menit untuk satu juz. Untuk 3 juz 15 menit, sebelum subuh 15 menit, pada subuh 15 menit, sebelum subuh 15 menit, pada 15 menit. 3 juz sehari, 10 hari 30 juz. 10 hari kedua untuk tilawah. Tilawah itu memahami artinya. Jangan-jangan selama ini maaf baca Quran tapi gak paham arti. Gak ngerti yang dibaca. Kamu mulai sekarang antum lakukan. Kalau anda kerjakan sekarang, gak usah targetnya muluk-muluk lah. Gak usah muluk-muluk. Misal juz amma dulu. Misal ad-duha sampai dengan an-nas. Alhamdulillah. Hari ini saya mau bahas ad-duha sampai al-insyirah. Hari keduanya ini, hari ketiga ini. Antum rasakan. Allah sudah berjanji lewat lisan Nabi. Orang yang tilawah itu dapat keunggulan dibanding qiraah. Keunggulan pertama, yang tilawah pasti baca ayat, dapat pahala dari bacaan. Keunggulan yang kedua, orang yang tilawah mendapat 4 kemuliaan lagi di hadis Muslim. 1, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang rajin tilawah akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Makanya orang baca Quran dengan terjemahan, dengan tafsir, itu ke hati lebih kuat getarannya dibandingkan hanya baca tanpa paham arti. Yuk rajin tilawah. Ya saya sarankan ya, setiap hari itu coba minimal misalnya walaupun satu ayat. Atau satu surat yang pendek-pendek. Targetkan. Hari ini saya pengen paham surat ad-duha. Sehari aja. Baca, lihat terjemahan. Lihat tafsir yang singkat-singkat. Besok al-insyirah. Terus sampai an-nas. Kalau sudah merasa nyaman, besoknya lagi mulai al-baqarah. Sehari satu ayat. Kan gak kerasa tuh. Cuma gak kerasa. 6236 ayat. Antum kerjakan dalam sehari. Sehari seayat, seayat, seayat. 6000 hari. Antum hatam Quran dengan tafsir. Antum kemana hari ini? Kemana aja selama ini? Apa gak bisa sehari satu ayat? Baca. Maka tenang jiwa anda. Yang kedua, maaf, ghasyiyatuhum rahmah. Orang yang rajin tilawah, rahmat Allah akan diliputkan di atas kepala mereka. Rahmat Allah. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Orang yang rajin tilawah akan dikelilingi malaikat. Di saat tilawah itu malaikat berkumpul. Ya, cuman kan malaikat sifatnya gaib, gaib itu gak nampak. Ustaz kenapa gak nampak? Kalau nampak, antum gak jadi tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Samping. Ya Allah, kamu siapa? Malaikat maut. Oh. Beresin aja dulu, abis itu baru saya cabut. Gak jadi antum ngaji. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih lama enggak? Tenang aja. Nah, yang keempat, wadzakarahumullahu fiman indah. Orang yang rajin tilawah, dia selalu disanjung-sanjung oleh Allah. Sampai tilawahnya selesai. Sanjung-sanjung. Kenapa anda mendapatkan sanjungan manusia sementara sanjungan Allah tidak diharap-harap? Orang sekarang kan unik, sampai bikin sinetron, tersanjung satu, tersanjung dua gitu kan? Kenapa anda tidak ingin disanjung Allah? Tilawah sehari, hari kedua, hari ketiga. Nah, dari sekarang, biasakan. Sekarang coba pasang target ya. Pasang target. Insya Allah sepekan ke depan Ramadan sudah siap. Kita siapkan. Saya insya Allah 10 hari pertama qiraah, 10 hari kedua tilawah. Tilawahnya dari sekarang disiapkan. Supaya anda bisa beli. Beli tafsirnya, beli terjemahannya. Ustaz tafsir yang mana? Silakan. Yang standar Ibnu Katsir. Ya, ada tafsir yang lain misalnya. Ada yang Syekh Asy'ari, ada Al-Qurtubi yang hukum. Ada yang sosiologi misalnya Al-Maraghi. Ada yang tafsir bahasa, ada Baidawi, ada Tahrir wa Tanwir. Kumpulkan oleh anda. Saya pengen yang standar aja, yang Ibnu Katsir saya baca. Silakan. Beli dari sekarang. Suratnya rencanakan supaya saat sampai Ramadan sudah siap. Halamannya sudah siap, waktunya sudah siap. Kalau sudah seperti itu, maka lancarlah kemudian agenda anda. Kalau nggak disiapkan, merantakan amalannya nanti. Nggak teratur. Terakhir adalah amalan hafalan Quran, disebut dengan tahfidz. Saya sarankan, itu pun nanti kalau di Bekasi, nanti itikaf itu akan ada program menghafal Quran. Saya sarankan, ini waktu terbaik untuk menghafal Quran itu Ramadan. Yang paling bagus lagi 10 hari terakhir. Ingat ya, 10 hari terakhir. Saya sarankan, coba siapkan oleh anda agenda menghafal Quran 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah itu akan dapat kemudahan. Kalau bisa anda itikaf masjid ya. Saya pernah kisahkan di pertemuan lalu, ada seorang itu bagus di Timur Tengah. Jadi dia tuh selalu kerja 12 bulan itu. Kan ada cuti kan? Cuti 14 hari, 12 hari, tambahan sekian. Orang ini meniatkan cutinya di tahun itu untuk Ramadan, itikaf. Jadi dia gak ambil cuti. Gak ambil cuti. Cutinya dia kumpulkan untuk itikaf Ramadan. Begitu Ramadan, dia ambil cuti untuk itikaf. Dan hebatnya, dia targetkan saat Ramadan itu, itikafnya cuti, cutinya untuk menghafal Quran, targetnya 3 juz dalam 10 hari. Dia sampaikan pada istrinya, istrinya support. Kata istrinya, siap, disiapkan semua. Mushafnya, segalanya, kelengkapannya, bekalnya. Jadi yang disiapkan itu bekal menghafal. Ini kadang-kadang orang itikaf, bekal tidur yang dibawa. Ke masjid bawa kasur, bawa bantal. Ya, sekarang kan banyak modifikasinya begitu. Niatnya cuma pindah tempat tidur. Yang diingatkan itu ibadah. Ke masjid itu bawa program. Program apa selama 10 hari itu? Siapkan program istighfar. Jam berapa istighfarnya bangun. Program baca Quran. Nah, menghafal. Ternyata saat dia menghafal, istrinya pun menghafal di rumah. Begitu selesai tika pulang, berbinar wajahnya. Ummi, mama, hafidtu zauji. Sayang, aku sudah hafal 3 juz. Masya Allah, kata istrinya. Bahagia menyambutnya, dicium tangannya, mengucapkan selamat. Tanpa mengabari pada suaminya kalau istrinya di rumah sudah 10 juz. Ini kisah nyata. Ya, ada kemudahan dari Allah. Jadi kalau suaminya itikaf, istri gak bisa ke masjid untuk itikaf, istri siapkan untuk bisa juga menggunakan agenda-agenda 10 hari terakhir Ramadan di rumahnya. Ustaz, bolehkah itikaf sebagian? Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Karena pernah ada seorang mengadu kepada Nabi, zaman Nabi, ya Rasulullah, saya masih ada pekerjaan, gak bisa full ke masjid. Kata Nabi, ambil sebagiannya walaupun tak bisa seluruhnya. Maka malam-malamnya dia datang, siang ini bekerja lagi. Karena itu ada sebagian orang sekarang malam-malam datang ke masjid, ngambil sebagian itikaf. Begitu sudah libur, ambil 3 hari belakangan untuk menetap di masjid. Ya, menetap itikaf sempurna. Mudah-mudahan amalan yang diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kemudian yang nomor 3, siapkan puasa sunnah dari sekarang ya. Ya, sama-sama saya juga berusaha, kita saling mendoakan. Kita puasa supaya saat masuk Ramadan tubuh kita sudah terbiasa. Metabolismenya teratur. Tubuhnya sudah siap, jangan-jangan nanti mohon maaf karena gak biasa puasa, tubuh kita kaget saat masuk Ramadan. Makanya kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Untuk mencontohkan pada umat, supaya jadi kebiasaan sampai Ramadan sudah terbiasa. Jangan sampai nanti gak pernah puasa, begitu Ramadan susah. Ya, pernah ada saya nyampaikan berita kawan saya, ada seorang preman tobat, bagus. Nah, tobatnya mendekati Ramadan, karena gak biasa puasa, dia puasa. Karena sudah tobat, dia puasa. Siang-siang di aktivitas jalan. Begitu jalan, muncul hasrat ketegasannya. Karena ada rumah makan buka siang-siang. Datang ke situ. Dimarahin yang punya rumah. Pukul mejanya. Apa gak bisa menghargai orang puasa? Kalaupun mau buka, tutup dong pakai tirai, katanya luarnya. Tutup sama dia. Ya, gemetaran dia tutup. Begitu ditutup, preman ini keluar lagi. Ingin kanan-kiri gak ada. Pak, es teh manis satu ya, katanya. Gak kuat dia rupanya. Ah, ini kalau gak kebiasaan ya begitu. Ya, siapkan ya. Ya. Kalau saya ngalami sendiri di Kalimantan, saya berdakwah sampai ke pelosok, sampai ke hutan-hutan, sampai ke suku Daya. Pak, Bu, suku Daya itu saya ke Leh Nias Bing. Itu terdalam lah di Kalimantan, di Kalimantan Timur. Itu Masya Allah. Jadi begitu tahu, disampaikan kita akan datang, Allahu Akbar, saya sampai terharu saat itu. Jadi ada yang lewati hutan-hutan, gunung, lembah, sungai-sungai. Itu dahsyatnya mereka, Pak, Bu. Itu saya mau datang jam 2 ngajar, jam 12 udah di musola mereka dari kayu. Dibikin dari daerah-daerah, semua nyiapkan makanan. Untuk bekal di jalan. Jalan kaki itu. Di jalan kaki nyiapin makan. Ya. Di mereka kumpul. Makan itu bagaimana nyiapkannya? Sepunya-punya mereka. Yang punya ayam, masak, nyiapin ayam. Punya telur, telur. Punya nasi aja. Nanti mereka bawa itu. Begitu kumpul di situ, disatukan. Digabung semuanya. Digabung. Nanti selesai pengajian, mereka makan. Jadi saling tukar tuh. Karena dikumpulkan kan gak tahu mana yang ayam, mana yang bukan. Ya. Hebatnya, itu yang mereka punya, mereka kumpulkan. Ada yang telur, ngumpulin telur. Ya, setelah itu dibayangkan, di tempat yang terdalam, yang paling jauh, yang jarang kita lihat, yang mungkin akses-akses media sosial gak sampai, ada orang yang punya iman kuat seperti itu. Ustadz mau datang, ngajar jam 2, jam 12 datang. Di jalan bawa bekal makanan, lapar mereka makan. Musola dibuat dari kayu, dirakit-rakit oleh mereka. Saya katakan, kalau ada ahli surga, kalian masuk duluan. Kita merasa amalan kita sudah baik, ternyata ada yang lebih baik. Karena itu ulama banyak mengajarkan, jangan merasa tinggi dalam amalan, karena boleh jadi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan kita. Saya pun bersedia dan sangat senang kalau Anda ingatkan, silakan. Kalau ada kesalahan, ingatkan supaya saya bisa koreksi. Dan bukan aib untuk mengoreksi diri sendiri. Bukan aib. Ya, bukan aib. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Anda menggali kesalahan saya, enggak ada kerjaan karena banyak salah. Tapi kalau ingin ingatkan, sampaikan supaya bisa tangisi itu semua. Paham ya? Baik. Saya kira itu terakhir saya ajarkan doa. Allahumma. Ini ya. Ya Allah, ahillahu alaina, mohon hadirkan hilal Ramadan kepada kami. Hilal Ramadan itu maksudnya awal Ramadan. Karena kalau sudah hilalnya nampak, Ramadan akan dimulai. Malamnya tarawih, besoknya puasa. Ya, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami, atau hilal awal Ramadan kepada kami, bil yumni, dengan perasaan aman. ya, aman, tentram. Karena ada orang yang enggak tenang hatinya saat awal Ramadan. Macam-macam motifnya. Ya. Ada yang enggak biasa puasa, enggak tenang, ada. Kok cepat amat ya sudah puasa lagi? Nah, itu tandanya hatinya enggak tenang. Ada yang enggak tenang karena masalah ekonomi. Bagaimana sahurnya besok, pakai apa, bukanya bagaimana? Ada. Ada yang enggak tenang karena masalah penetapan waktu. Ya, ini sebenarnya puasanya besok atau lusa sih? Pengumumannya belum ada. Ah, itu keadaan enggak tenang. Maka ketika kemudian hilal mulai diru'yat, mulai dilihat, Anda minta berdoa kepada Allah supaya saat Ramadan bisa mendapatkan ketenangan dari awal sampai akhir Ramadan. Awal sampai akhir. Saya katakan insya Allah tahun ini, nanti detailnya saya sore sampaikan saat di Bekasi, tahun ini insya Allah tidak ada perbedaan, semua akan sama di Indonesia, waktunya serupa, awal Ramadannya akan bersamaan. Satu Ramadannya akan bersamaan. Jadi tanggal 5 itu, 5 Mei tahun 2019, hari Ahad sudah terjadi konjungsi. Konjungsi itu bahasa Arabnya ijtima. Ijtima itu penanda akhir hari dari satu bulan. Di Sya'ban berakhir di hari itu. Posisi matahari, bumi, dan bulan berada sejajar di garis horizon. Ya, karena sejajar nanti di waktu maghribnya, matahari tenggelam, nanti bulannya mengikuti. Saat tenggelam matahari, hilal masih nampak. Alhamdulillah, ijtima'nya terjadi di hari Ahad, tanggal 5 Mei. Posisinya jam 5 pagi, jam 5 lewat 48, 20 detik. Saat maghrib, ini kan posisi matahari terus tenggelam kan? Dari jam 5 pagi kan terus kan mengarah ke barat kan? Ke barat, ke barat, ke barat, ke barat, ke barat. Begitu sampai ke maghrib, tenggelam, bulan hilal masih nampak. Ketinggian hilalnya sudah 5 derajat. Ya, 5 derajat, 40 menit, 20 detik posisinya. Karena 5 derajat di atas 2. Biasanya kan yang hisab yang paling di atas 6, ya, awal puasa. Yang ru'yat ketinggian itu standar. Paling pertengahan 2 derajat, pemerintah menetapkan 2 derajat. 2 derajat besoknya pasti akan puasa. Karena itu, karena ketinggiannya 5 derajat, insya Allah, hari Senin tanggal 6 Mei akan bertepatan dengan 1 Ramadan. Baik yang menggunakan ru'yat ataupun menggunakan hisab, akan sama-sama hari Senin 6 Mei 1 Ramadan. Karena ketinggian hilalnya sudah 5 derajat. Paham ya? Kecuali kalau metodenya aneh-aneh. Pasang surut air bulan, ya kan? Ah. Terus tadi mimpi, Bapak bilang besok puasa, gitu kan? Padahal masih Sya'ban. Nah itu tinggalkan saja yang seperti itu. Cuman ada dua. Ya cuma ada dua, di muka bumi ini cuma ada dua, kalau tidak pakai hisab, pakai ru'yat. Di Indonesia ini pernah ada yang meneliti sampai 13 metode. Anda bayangkan, 13 yang sering kadang-kadang persen persoalan. Ingat ya, insya Allah, satu Ramadan, kalau berdasarkan hitungan hisab sih, 5 derajat hari Senin masuk. Dan Idul Fitri-nya pun tidak akan ada perbedaan. Insya Allah semuanya sama. Idul Fitri akan bersamaan, yaitu 1 Syawal, 1440 Hijrah, bertepatannya dengan teman-teman sekalian tanggal berapa? Ya insya Allah, masuk kisaran 5 Juni. 3 Juninya ijtima, ya, tapi posisi hilalnya masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat. Jadi 4 Juni digenapkan. Kemungkinan Ramadan sekarang itu 30 hari. 30 hari. Kan nanti 1 Syawalnya bertepatan dengan lusanya. Kalau tidak keliru di 5 Juni. Jadi kalau ijtima tanggal 3, tanggal 5-nya baru 1 Syawal. Yang pasti insyaallah Syawalnya akan bersamaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya selalu katakan insyaallah, karena kalau Allah enggak tetapkan akan terjadi. Ya, termasuk saya diundang, saya katakan, ya, saya selalu pada seorang pemimpin atau siapapun saya katakan kalimat ini. Seperti sahabat Atha bin Rabah mengingatkan para penguasa siapapun. Anda kalau berbuat baik, mudah-mudahan Allah ringankan hisab Anda. Tapi kalau Anda berbuat maksiat berkhianat, maka semoga Allah lipat gandakan dosa Anda supaya ada tarhib wa tarhib. Itu kita katakan di ujungnya, insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Kalau tidak, ya Allah Ta'ala alam bisawab. Jelas ya? Baik. Teman-teman, wal iman. Dan mohon ya Allah berikan kekuatan iman. Karena ada orang yang diberikan kekuatan iman awal Ramadan, tapi gak kuat, gak dijaga. Sehingga awal Ramadan Anda lihat, maaf ya, ini saya lewat 5 menit gak apa-apa. Gak apa ya, sebentar ya, saya sempurnakan dulu. Nah, ingat ya, ini saya sebutkan rahasia besar. Rahasianya adalah, setiap awal Ramadan, semua orang beriman itu akan diberi oleh Allah kekuatan iman yang sama. Awal Ramadan. Makanya jangan kaget, nanti Anda akan lihat awal Ramadan nanti, ya, malam Senin nanti, Anda akan lihat semua orang yang gak biasa ke masjid pun akan penuh masjid. Silakan cek. Bukan ya, yang saya ingin banyak orang ke masjid. Yang gak biasa baca Quran malam Ramadan nenteng mushaf. Tilawah. Nah, jadi penuh, masjid penuh tuh. Penuh. Karena kekuatan imannya tinggi nih. Berikan kekuatan iman. Cuman sayang, ada yang tidak memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan. Akhirnya apa yang terjadi? Awal-awal saja. Sab masjid penuh. Begitu pertengahan, terjadilah kemajuan. Sab maju. Maju. Orang sudah menyiapkan mudik. Mudik, disiapkan lah bekal untuk pulang. Tiket kereta udah habis. Pesawat sudah habis, tiket bis sudah habis. Ya, dia siapkan bekal-bekal, dia cari bekal dunia. Silakan Anda lihat, kan yang diawalkan fenomena mudik tuh. Mudik, mudik, mudik, mudik. Mudik menggunakan motor, motornya bebek, bekalnya singa. Lihat tuh. Bekal banyak, sampai ditambah pelepah pisang di belakangnya. Lusnya naik ke atas, di belakang dituliskan, sayang aku pulang gitu kan. Jalan. Cuman dia tidak sadar, ternyata malah ikat maut yang mendung perkannya pada mudik. Banyak orang menyiapkan mudik dunia, tapi dia tidak sadar bahwa dia akan mudik ke akhirat sampai kembali kepada Allah. Karena itu Ramadan tahun ini mesti beda. Rasakan barangkali Anda akan pulang. Sekalipun harus pulang ke tempat Anda di desa, jangan kehilangan momen Ramadan untuk meningkatkan amalan. Ini ya, berdoa kepada Allah. Wal iman, ya Allah, dan berikan saya kekuatan iman sampai terakhir Ramadan. Wassalamati, berikan keselamatan. Karena ada orang-orang awal puasa sehat, sehat, sehat, pertengahan sakit. Minta pada Allah dijaga supaya selamat, sehat, baik sampai selesai Ramadan. Wal Islam, berikan kekuatan berislam. Islam itu maksudnya amalan. Kalau iman kekuatan dalam dirinya, Islam itu bentuknya amalan. Makanya ketika ditanya tentang Islam, jawaban Nabi-Nya lima. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat, amalan lisan. Kan? Watuqima sholah, sholat, amalan fisik, sholat, amalan. Ya? Kemudian watu'tiya zakat, zakat, amalan harta. Watasumma Ramadan, puasa, amalan. Watahujjal baita istata'ta ilaihi sabila, haji, umrah, amalan. Maka kalau disebutkan Islam, Islam amalan. Mudah-mudahan selama Ramadan ini amalan kita meningkat, baca Qurannya meningkat, ya, puasanya meningkat, zakatnya meningkat, infaknya meningkat, ini wal Islam. Hilal khair, mudah-mudahan hilal kali ini membawa pertanda khair, kebaikan, warusdin dan petunjuk perubahan. Rusdin itu petunjuk taubat, berubah jadi baik. Mudah-mudahan selesai Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Banyak orang taubat dari maksiat, banyak orang hijrah, banyak orang berubah. Hilal khairin warusdin. Rabbi wa rabbukallah. Dan kata Nabi, niatkan ikhlas karena Allah, karena Rabb kita. Karena kenapa? Ada orang puasa, jangan-jangan kelihatan semangat, tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Salatnya ikut-ikutan taraweh saja. Imamnya karena terasa baik bacaan, diayun-ayun suaranya. Melodi dibagus-bagusin. Hati-hati, itu tidak kelihatan, tipis. Tapi niat itu menentukan. Hari pertama di Nurul Bahri, besok-besok pindah. Kenapa? Nurul Bahri kepanjangan. Saya mah pengen yang ikhlas-ikhlas aja, gitu kan? Kata Ustaz kan ikhlas, kejarnya al-ikhlas, kulullah. Ya? Nah, ini juga persoalan. Nah, ini doanya. Tolong dicatat, nanti bacakan di penghujung bulan Syaban, ketika nanti terjadi proses ru'yatul hilal, begitu diumumkan, berdoa Allahumma hillahu, ya billum alayna billyumni wal iman, wassalamati wal islam. Ya, kemudian, hilal khairin wa rusdin, rabbi wa rabbukallah. Paham insyaAllah? Bisa dimengerti? Baik, kalau sudah dipahami, bisa dimengerti, saya mohon izin untuk mencukupkan dulu. Saya khawatir terlambat dalam pertemuan kali ini. Saya sudah tepati janji saya. Ini malam ini insya Allah ada penjelasan juga di Bekasi. Dan rahasia amalan di bulan Ramadan. Dan juga akan dimulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya bawa ini, kertas ini. Mudah-mudahan jadi pertanyaan pertama yang saya bacakan di malam hari nanti. Sesinya insya Allah ba'da isya untuk pertanyaan. Ba'da maghribnya dimulai ta'lim. Jadi balik ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Demikian teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la'fu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.